saya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salat dan salam semoga dan berkat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita Sahih Muslim nomor bab 91. Babu ad-dalilu ala anna man mada ala al-kufri la yanfa'ahu amalu. Bab dalil atau argumen bahwasanya terhadap bahwasanya siapa yang meninggal dunia di atas kekafiran, tidak ada satu amalan pun yang bermanfaat kepadanya. Siapa yang meninggal dunia di atas kekafiran, tidak ada satu amalan pun yang memberikan manfaat kepadanya. Hadis nomor 365. Haddathana Abu Bakr bin Abi Shaybah qala haddathana Hafs bin Ghiyath an Daud an Sha'bi an Masruq an Aisyata radhiyallahu ta'ala qala قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. Yani bab ini menjelaskan bahwa siapa yang meninggal dunia dan atas kekufuran apapun amal kebajikannya tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Lalu dengan sanadnya kepada Aisyah dicantumkan oleh Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, qultu, aku berkata, ya Rasulullah wa Ibnu Jud'an ini dia adalah dari Bani Tamim. Dia termasuk Tamim bin Murrah, termasuk satu kabilah, termasuk kerabatnya Aisyah radhiyallahu anha. Dia termasuk pemuka-pemuka Quraisy. Namanya Abdullah. Maka Aisyah radhiyallahu anha menanyakan tentang keadaannya. Kana fil jahiliyah. Dia pada zaman jahiliyah, itu zaman sebelum datang ke kenabian. Ia seluruh rahim wayut'imu miskin. Dia menjalin hubungan rahim, tidak pernah memutuskan hubungan rahim, yakni hubungan dengan kerabatnya, santun kepada kerabatnya. Dimana silaturahim itu adalah ihsan ila al-aqriba atau ihsan ila al-akhar, berbuat baik kepada kerabat. Jadi orang yang selalu berbuat baik kepada kerabatnya, walaupun kerabatnya dari keluarganya menjauhi dia, dia selalu berbuat baik, santun, ya, siapa orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, hubungan keridaan. Maka mereka itu adalah rahim kita yang harus kita jadi, kita hubungi. Wa yut'imul miskin, dia memberikan makanan kepada orang miskin. Ini juga adalah sifat yang baik, yang suka memberi makan orang lain, khususnya adalah orang miskin. Ya, mungkin kita lihat ada orang seperti itu juga, itu murah memberikan makanan pada siapapun, khususnya adalah orang-orang miskin. Orang yang baik kepada kerabatnya, membantunya, menolongnya dengan harta, dengan kedudukan, dengan apapun. Ya. Itu adalah suatu kebaikan yang dia lakukan. Kapan? Fil jahiliyah. Di zaman jahiliyah. Lalu Aisyah bertanya kepada dia, apakah perbuatan tersebut bisa memberikan manfaat kepadanya? Amalan yang banyak itu, ya, bisa tidak bermanfaat kepadanya? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La yanfa', itu tidak akan bermanfaat. Kenapa? Innahu lam yakul yawman, dia tidak pernah sehari pun mengatakan Rabbi firli khati'ati yawmatin, wahai Rabbu, ampunilah bagiku akan dosa-dosa pada hari hisab. Makna dari hadis ini, anna ma kana yaf'aluhu min as-silati wal ithaami wa wujuhi makan la yanfa'u fil akhirati likawnihi kafiran. Apapun amalan-amalan kebajikan yang dia lakukan, baik itu silaturahim, memberikan makanan dan yang lainnya, tidak akan memberikan manfaat kepadanya untuk akhir zaman, untuk di akhiratnya, disebabkan dia adalah kafir, disebabkan dia meninggal dunia dan sekarang. Bahwa makna qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dia adalah makna dari firman Allah sabda Rasulullah SAW, lam yakul Rabbi firli khati'ati yawmaddin. Dari mana kita menunjukkan bahwa dia adalah mandi dalam atas kekafiran? Karena dia tidak pernah mengatakan satu hari pun, dia tidak pernah mengatakan, ya, sekalipun bahwa berdoa, ya Rabbu, ampunilah bagiku akan dosa-dosaku, ya mati, ya, pada hari pembalasan. Ayat lam yakun musaddiqan bil ba'ts. Jadi maksudnya dia belum, tidak pernah beriman, mempercayai akan hari berbangkit. Wa ma lam yusaddiq bihi kafirun, berbangkit yang tidak dia percayai, maka dia menjadi kafir. Wala tad'iyah rahimahullah ta'ala, tad'iyah dia mengatakan qadil uqida al-ijma'u ala anzal kuffara la tanfa'uhum a'maluhum wa la yusabuna 'alayha bin'imin wa la takhfif 'adabin. Telah terdapat ijma' bahwa orang kafir amalan-amalan yang mereka lakukan tidak memberikan manfaat kepada mereka, sia-sia. Wala yusabuna 'alayha bin'imin wa la takhfifin 'adab. Mereka tidak juga diberikan ganjaran di atas amalannya itu, baik dengan kenikmatan, diberikan ganjaran kenikmatan, atau diberikan ganjaran diringankan azab. Lakin akan tetapi ba'duhum asyaddu 'adaban min ba'd, sebagian mereka azabnya lebih berat daripada yang lain. Jadi orang kufar azabnya tidak sama semua. Akan tetapi bihasabi jaraimihim, akan tetapi sesuai dengan dosa yang dia lakukan di dunia. Pertama dia kafir, kekal dalam neraka. Ya, dia azab dalam neraka. Tapi ada orang kafir, tapi dia baik. Tak pernah buat kriminal, tak buat jujur, pokoknya sifat-sifat manusia yang baik dilakukan. Yang satu dia berhama, dia apa semua dan kejahatan-kejahatan dia lakukan, maka adab mereka di akhirat itu tidak sama. Ini tidak melakukan kriminal, ini melakukan kriminal. Itu perkataan qadhiyah bahwa amalan kebajikannya yang dilakukan itu tidak bermanfaat untuk mereka sendiri jika meninggalkannya di atas kekafiran. Dan kita telah mempelajari sebelumnya bahwa maka kebajikan itu bermanfaat, dia menjadi saldo amalan kebaikan. Ya, ada saldo tersembunyi ketika dia berbuat kebajikan, belum masuk Islam, amalan itu tergantung. Tapi ketika dia masuk Islam, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada sahabat masuk Islam, engkau masuk Islam bersama dengan kebaikan yang engkau telah lakukan. Maka orang-orang kafir, siapa orang kafir? Orang luar Islam. Siapa dikatakan orang luar Islam? Setiap orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Setiap orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir. Baik Yahudi, dia Nasrani, atau yang lainnya. Maka mereka adalah tidak muslim. Nah, maka kita lihat orang yang berbuat kebajikan selama dia di dunia, kalau dia meninggal dunia di atas kekafirannya, tidak memberikan manfaat sama sekali. Ini berkata berdasarkan dari zahir dari hadis di atas. Malahan ya, kalau kondisinya nanti di akhirat sesuai dengan kondisi kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Dia tidak pernah membuat kejahatan. Ya. Hanya saja dia adalah tidak beriman, dia kekal dalam kebinasaan. Tapi azab yang dia timpa, yang dia rasakan tidak seperti orang yang melakukan kejahatan. Baik. Wadzakar al-Imam al-Hafiz al-Faqih Abu Bakr al-Bayhaqi di kitab al-Ba'th al-Mushur. Imam al-Bayhaqi di dalam kitab al-Ba'th al-Mushur mirip seperti apa yang dikatakan Qabliyah. Nahu ala an-ba'da al-ilmi wal-nadhar. Dia nukilkan dari sebagian قال البيهقي وقد يجوز أن يكون حديث ابن جدعان وما ورد من الآيات والأخبار في بطلان خيرات كان إذا مات على الكفر. ولجدي حديث ابن جدعان dan dalil-dalilnya datang dari Al-Quran dan hadis-hadis yang lain tentang batalnya kebaikan-kebaikan orang kafir, yakni tidak ada nilainya apabila dia berkejadian kesempatan. Warada fi annahu la yakun laha maqam takhallus minan nari وَإِخْرَاجُ الْجَنَّةِ. Bahwasanya tidak ada sebut yang bisa menyelamatkannya dalam neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Ya. Amalannya itu tidak bisa bermanfaat untuk mengeluarkannya dari neraka dan masukkannya ke dalam surga. Walakin yukhaffaf 'anhu min 'adhabi alladhi istawjibu 'ala janayat irtakabaha siwa al-kufr bima fa'ala min al-khayrat. Akan tetapi azab yang dia konsekuensi dari dosa-dosa yang dia lakukan, kriminal yang dia lakukan, selain dari kekufuran, bisa diringankan oleh kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Misalkan dia pernah melakukan perbuatan dosa, kriminal, dosa kebaikan-kebaikannya itulah yang akan mengurangi azab yang semestinya dia dapatkan dari dosa keburukan yang dia lakukan. Ini adalah perkataan Al-Bayhaqi. Ya, jadi Bayhaqi melihat bahwasanya ini masih bermanfaat, tapi tidak mengeluarkan dia dari jalan pimpinan. Amalan-amalannya itu tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka dan harusnya ke dalam surga. Tapi sallallahu alaihi wasallam berfirman, ma yasma'u bi yahubiyun wala nasraniyun yamutu yawma yamut lam yu'min bima ursiltu bihi illa dakhala an-nar. Tak seorang pun yang pernah mendengar dengan mendengar tentang Nabi. Dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, umat ini yang dimaksud adalah umat dakwah. Umat dakwah oleh Yahudi dan Nasrani. Kalau tidak salah, umat mustajab, umat yang telah memenuhi panggilan dan tunduk dan patuh. Jadi tidak ada seorang dari orang Yahudi dan Nasrani yang pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari dia meninggal dunia, lalu dia meninggal dunia. Pada hari dia meninggal dunia itu tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Kecuali dia akan masuk ke dalam api neraka. Jadi titik akhir benang merahnya adalah kematiannya. Dia mati atas apa? Maka kita tidak bisa melarang orang-orang kafir yang sekarang individunya, tidak boleh. Kalau misalkan melarang secara umum, bisa melarang orang Yahudi, melarang orang Islam, tapi individunya tidak. Karena boleh jadi individu itu, ya, dia beriman selama dia masih hidup. Ya. Tapi kalau sudah meninggal dunia dan dia diketahui meninggal dunia di atas kekafiran, ya sudah jelas. Jadi apapun amalan kebajikan yang dilakukan oleh seseorang yang meninggal dunia di atas kekafiran, ya. Hadis bab berikutnya, bab 92. Bab waladul mukmini umuqata'ati ghairihim wal bara'ati minhum. Waladul mukmini, yaitu berloyalitas membela orang-orang. Dan muqata'ah memutuskan dari selain mereka, wal bara'ati minhum, berlepas diri dari mereka. Jadi orang mukmin sama orang mukmin harus saling berbeda, harus saling berbeda, mencintai dan memutuskan hubungan selain orang mukmin. Selain orang mukmin apa lagi? Kafir atau munafik? Kafir atau munafik? Hadis 366. Haddatsani Ahmad bin Hanbal. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. قال حدثنا شعبة عن إسماعيل عن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن عاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبي يأبي لا ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح. Dengan sanad kepada Amr bin As, dia mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihadan ghairu sirri, terang-terangan jihad alamiah, terang-terang suaranya diangkat, ghairu sirri, tidak disirkan, tidak bisik-bisik, tapi jelas-jelas terang-terang. Ya. Ala inna ala abi ya, ketahuilah membela hanya saja waliku, menolongku, membela aku, ya, yang kita berkasih sayang adalah Allah wa salihul mu'mini, orang-orang yang salih dari Allah. Di sini kita berarti ya, dalam hadis ini ada kinayah, kunyah, ya, kinayah, yakni biqauli yakni fulanan, ada kinayah, yakni fulanan ala inna al-ali abi yakni fulanan. Ya. Ia berbagai ruwati khasi usamih yang telah terkualif mafsada wa fitnah. Ini adalah dari sebagian rawi. Tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Kenapa khawatir kalau dia sebut namanya? Mengakibatkan munculnya satu kerusakan, kemafsadahan atau fitnah. Apalagi ini yang berkata adalah Nabi, ya, bisa menjadi senjata bagi sebagian orang yang tidak setuju, bisa. Ya. Imma fi haqqi nafsi wa imma fi haqqihi wa haqqi ghairihi fakanna 'anhu. Boleh jadi pada dirinya, khawatir pada diri akan muncul satu fitnah, atau pada diri orang yang disebutkan namanya, atau pada diri orang lain. Maka diberikanlah nama kanna. Abu, ibnu, bintu, ummu, itu namanya kunyah. Misalkan Abu Fulan, ibnu Fulan, bintu Fulan, atau ummu Fulan. Wallahu innama huwa qawluhu innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Maksud dari hadis ini adalah penggalan yang berikutnya, indama, hanya saja waliku adalah Allah dan seorang mukmin. Maknanya indama waliyi maka salihan wa in bu'ida nasabu minni wa in ba'da nasabu minni. Sesungguhnya waliku yang membela, yang menolong, yang melindungi, yakni yang berloyalitas dengannya, adalah orang yang soleh, walaupun nasabnya jauh dari. Walaysa wali, bukanlah pembelaku waliku, man kana ghairu salih. Siapa yang tidak saleh? Wa in kana nasabuhu qariban, walaupun nasabnya adalah dekat. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, ya, bahwa berlepas diri dari orang-orang yang menyelisih, berlepas diri dari orang-orang yang tidak beriman, menyelisih syariat, ya, dan berloyalitas kepada orang soleh, dan terang-terangan menjelaskannya, selama tidak khawatir terjadinya fitnah. Di sini kita sebagai seorang mukmin, orang kafir terkadang juga apabila dicurigai dia membela orang Islam, jelas-jelas terang-terang dia katakan saya tidak melakukannya, orang lain yang melakukan, tidak. enggak ada kemarahan. Maka ini perlu jelas orang mukmin ya, kita membela, kita loyal kepadanya. Ya, selama dia walaupun terjadi kesalahan-kesalahan yang ada padanya, ya, baik kesalahan-kesalahan dosa atau lebih dah. Bagaimanapun juga ketika kita berhadapan, ini orang mukmin, ini bukan mukmin. Loyalitas kita kuat. Orang mukmin. Tidak satu derajat. Semakin halus, semakin kecil bid'ahnya, dia semakin dekat kepada Al-Sunnah. Ya? Kalau semakin dekat dengan Al-Sunnah, kemana? Kita jauhi atau kita dekati? Lebih kita dekat. Kalau seandainya dia semakin besar, berat bid'ahnya, Ahli Sunnah arhamun nas bin nas. Ahli Sunnah itu adalah orang yang paling berkasih sayang kepada manusia. Kenapa? Dia hidup memberikan kebaikan kepada orang. Dia pengen orang lain baik bagaimana dia ingin dirinya baik. Orang mukmin dimanapun juga berada, dia berdoa untuk lingkungannya. Nah, maka seorang mukmin dia harus berloyalitas dengan sesama mukmin. Ya. Ketika kita berhadapan, di hadapan kita ada mukmin, ada kafir. Dan mauqif, kondisi-kondisi yang seperti ini terkadang berhadapan dengan kita. Maka kita perlu dalam sisi ini perlu menundukkan di mana dulu agak ya, dengan arah tersebut.